Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna na'udhu bika min almin la yanfa' wa qalbin la yaksha' wa aynin la tadama' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka faqihan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa afiyatan wa sihatan fil badani wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa lazzatan nadri ila wajhikal karim ya arhamar rahimin wa ya khairal mas'ulin. Amma ba'du. Baiklah pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan rahmat sehingga kita dapat melangsungkan umudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam juga kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat tabi'in, tabi'in ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutakhirin beserta ulama-ulama yang muktabar. Baiklah pendengar yang kami muliakan, kami ingin menyampaikan sedikit sekelumit tentang salat tarawih dan jumlah rakaatnya. Baiklah, sebagaimana kita telah mengetahui, telah maklum bagi kita semua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini juga menjadi bulan metamorfosa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Berbagai macam ibadah dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan ini untuk memperoleh kedudukan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berlipat gandanya balasan yang kita dapatkan bila kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, apalagi di kalangan pelajar, santri, mereka melakukan berbagai macam kegiatan sosial seperti melakukan ceramah agama, kegiatan pesantren kilat, guna memberikan kepada masyarakat-masyarakat apa yang mereka dapatkan di pondok-pondok pesantren, dan sekaligus juga mempererat hubungan silaturahmi sesama muslim. Dalam hal ini sangat penting dilakukan dalam konteks kita hidup bermasyarakat. Adapun masyarakat muslim yang lainnya, pada umumnya mereka melaksanakan suatu ritual yang khusus pada bulan Ramadan, yaitu salat sunat tarawih. Baik muda maupun dewasa, mereka menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tarawih yang sering dilaksanakan secara berjamaah di masjid, di surau, di pesantren, dan di tempat-tempat lainnya. Itu artinya menandakan betapa pentingnya beramal untuk mencari bekal kesuksesan yang abadi, yaitu kesuksesan di negeri akhirat kelak. Pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah telah dimulai sejak kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan jumlahnya 20 rakaat. Hal ini menjadi rujukan para-para imam mujtahid untuk menetapkan bilangan tarawih adalah sebanyak 20 rakaat. Adapun masyarakat Indonesia, umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i, telah melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat sejak beberapa abad silam. Namun pada abad 20, keadaan ini agak terusik dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah yang dalam doktrinnya memfatwakan tarawih adalah 8 rakaat. Kadang-kadang dilaksanakan 2 kali salam, kadang-kadang dilaksanakan 4 kali salam. Maka kontroversi ini terus berlanjut hingga sekarang, membuat masyarakat Indonesia terkotak-katik dalam pelaksanaan salat tarawih yang berbeda-beda. Fenomena ini kerap terjadi di kota-kota besar. Mungkin mereka sibuk dengan kegiatan lain, misalnya berdagang, mengurusi pekerjaan kantor, adapun desa di desa-desa adapun dusun-dusun yang jauh dari pemahaman agama. Misalnya Semelu, mereka kadang-kadang melakukan salat tarawih dengan jumlah 8 rakaat. Tapi alhamdulillah di pesantren umumnya di Aceh, mereka masih tetap melaksanakan tarawih dengan jumlah 20 rakaat dari tempo masa Kesultanan Iskandar Muda hingga sekarang. Dan ini adalah menjadi landasan dari para guru, ustaz dan ulama-ulama yang berada di pesantren itu sendiri. Di sini kami ingin mengajak para pendengar untuk menelusuri bagaimana landasan historis pelaksanaan salat tarawih beserta jumlah rakaatnya dan kacamata Syafi'iyah. Baiklah, para pendengar yang kami muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi, "An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin. Wa shalla bi salatihi nasun, summa shalla min al-qabilati. Fakasaran nasu, summa jitama'u min as-laili salisati awir rabi'ati. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala, qad ra'aitu alladhi sana'tum, fala yamna'ani minal khuruj, illa inni khashitu an tufrada 'alaikum." Qala, "Wa dhalika fi Ramadan." Rawahu Muslimun. Ya, maksudnya sesungguhnya Nabi keluar pada pertengahan malam bulan Ramadan dan melaksanakan salat di masjid. Maka orang-orang pun salat dengan salatnya Rasulullah. Mereka saling bercerita tentang perkara dan para jamaah pun semakin bertambah pada malam keduanya. Dan mereka salat dengan salatnya baginda Rasul. Pada malam ketiga, para jamaah bertambah semakin banyak sehingga masjid menjadi sempit. Tetapi Nabi SAW tidak keluar sehingga melaksanakan salat fajar. Setelah melaksanakan salat fajar, Nabi menghadap kepada mereka dan berkata, "Tidak ada yang tersembunyi bagiku tentang apa yang kalian lakukan tadi malam. Hanya saja aku takut kepada Allah akan mewajibkan salat ini bagi kalian, maka kalian tidak sanggup melaksanakannya." Dari hadis di atas, kita bisa melihat betapa Rasulullah SAW memperdulikan umatnya. Rasulullah SAW tidak ingin salat ini, yaitu salat tarawih, diwajibkan karena akan berat memberatkan umatnya. Sehingga Rasulullah tidak keluar lagi pada malam terakhir. Maka secara zahir hadis ini mengindikasikan bahwa Nabi hanya melaksanakan salat tarawih 2 malam saja. Akan tetapi pendapat yang masyhur dan pendapat yang kuat menyatakan Rasulullah melaksanakan salat tarawih hanya 6 malam, hanya 3 malam. Itu pendapat yang kuat, 3 malam. Adapun perkataan Nabi yaitu diwajibkan, itu tidak ta'arud dengan apa yang terjadi. Sedangkan jumlah bilangan tarawih, Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat tarawih 3 malam yang berbeda-beda, yaitu malam 23, 25 dan 27. Hal ini dilakukan Nabi agar tidak memberatkan sahabatnya, yaitu umat. Adapun bilangan rakaat tarawih, seluruh imam mujtahid, imam madhab sepakat tarawih adalah 20 rakaat, kecuali ahli Madinah yang melaksanakan tarawih 36 rakaat. Tapi pada hakikatnya mereka mengikuti, mereka mengakui jumlah rakaat tarawih 20. Hanya saja mereka ingin menyamai kelebihan yang dilakukan ahli Mekah yang setiap istirahatnya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Oleh sebab itu mereka menambah 16 rakaat lagi sebagai gantian 4 kali tawaf para ahli Mekah. kejadian ini terjadi akhir kurun pertama. Ketika masalah ini masyhur, dikenal di kalangan masyarakat, di kalangan orang ramai dan publik, dan para sahabat dan para tabi', maka kedudukannya dinamakan dengan ijma' sukuti. Sementara Imam Syafi'i sendiri dalam mengomentari masalah ini berpendapat bahawa 20 rakaat itu lebih afdal bagi kita semua. Al-ashruna lahum afdalu. 20 itu lebih afdal bagi mereka. Itu bisa kita lihat di kitab Tuhfatul Mujtahid ala Syarhil Minhaj juz 2 halaman 263 cetakan Beirut. Tuhfatul Mujtahid ala Syarhil Minhaj juz 2 halaman 263 263 cetakan Beirut. Bahasanya, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa bilangan salat tarawih adalah 20 rakaat kecuali ahli Madinah, sementara 8 rakaat tidak seorang pun yang demikian. Namun bagaimana dengan hadis Ibnu Khaldun, Ibnu Hubban dan Jabir yang mengindikasikan jumlah tarawih hanya 8 rakaat, yaitu Rasulullah salat bersama kami, melaksanakan tarawih bersama kami, melaksanakan salat, maksudnya salat beserta kami 8 rakaat. Kemudian bila beliau witir, pada malam berikutnya berkumpullah kami di masjid menunggu Nabi, tetapi Nabi tidak keluar hingga subuh. Nah, itu adalah dalam Hasyiah Mahalli juz 1 halaman 217 cetakan Toha Putra. Dalam hadis ini adalah Jabir menjelaskan dan sahabat yang lain. Jabir menjelaskan beliau melaksanakan salat tarawih bersama mereka cuma 8 rakaat, sedangkan Nabi telah melaksanakan 12 rakaat sebelum Jabir datang. Yang namun Rasulullah melaksanakan tarawih jumlahnya 20, sempurna 20, karena beliau terlambat datang, sehingga beliau mengatakan Rasulullah salat bersama kami 8 rakaat karena beliau adalah terlambat datang, sedangkan Rasul telah melaksanakan sebelumnya 12 rakaat. Dengan demikian, maka dalil ini tidak dijadikan sebagai bilangan salat tarawih, tetapi dalil ini, yaitu hadis ini, untuk mengatakan tarawih itu adalah salat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, maka apabila kita tinjau di segi lain, apabila lagi kita tinjau di segi penamaan tarawih, tarawih yang merupakan sigat muntahal jumu' yang berarti kalimat jamak, maksudnya beberapa istirahat. Dalam literatur bahasa Arab, jamak dilakukan untuk dua, digunakan untuk dua ke atas, itu jamak. Dan seterusnya mustahil kalau tarawih itu 8, karena cuma ada satu kali istirahat. Tentu saja sangat paradok dengan penamaannya. Maka tarawih adalah jamak, artinya adalah beberapa istirahat. Kalau 8 rakaat cuma sekali istirahat. Selanjutnya, selain itu, pendapat yang mengatakan solat tarawih itu 20 rakaat juga dikuatkan dengan pelaksanaan jamaah tarawih pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Jamaah lelaki-laki diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sementara jamaah perempuan diimami oleh Sulaiman bin Hasmah radhiyallahu anhu. Tentunya suatu yang mustahil seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, adapun sesuatu yang tidak sesuai dengan Rasulullah, itu mustahil bagi Umar untuk melakukannya. Maka tarawih 20 tersebut dilakukan Umar karena memang berdasarkan para sahabat dan tidak ditentang oleh Jabir, dan itulah sekaligus yang terjadi pada masa Rasul. Sementara Jabir pada masa itu pun tidak mengingkarinya dan ia mengikuti dengan jumlah rakaat tarawih 20. Juga sahabat-sahabat yang lain, juga perawi hadis, juga melakukan 20 rakaat. Maka dapat kita simpulkan sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ashabikan nujum bayi iktadaitum ihtadaitum, sahabatku ini bagaikan bintang, siapa di antara mereka yang kalian ikuti niscaya kalian akan terpetunjuk. Makalah juga ada hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal halaman 382, Sahih Muslim, yang artinya ikutilah dua orang sahabat sesudahku, yakni Abu Bakar dan Umar. Dengan demikian, jangan ada suatu keangkuhan bagi kita pada akhir zaman ini melanggar ijma', melanggar perbuatan daripada sahabat yang mana mereka adalah paling dekat dengan Rasulullah dan selalu mendampingi Rasulullah di setiap perjuangan. Bagaimana mungkin seorang mengakui dirinya mengikuti Rasul sementara sahabat tidak ia ikuti? Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terpetunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.